hanya kasih dan sayang, nan murni demi kemanusiaan, pasti abadi dalam jiwa. Takkan sirna selamanya. Banyak orang mengira cintanya tak berubah, banyak orang yang mengira. Banyak orang bermimpi cintanya kan abadi, banyak orang yang bermimpi. Padahal cinta manusia kan ada batasnya, pastikan ada batasnya. Tapi kasih dan sayang itulah yang abadi, kasih yang murni sejati. Rayu cinta memang menggila, pada awal kisah asmara. Sejuta kata, sejuta rasa menghiasi permulaan cinta. Segalanya dalam dunia terasa indah, seakan hidup tak pernah ada masalah. Oh, begitu cinta membutakan dan membuat orang lari dari kenyataan. Tapi kasih dan sayang itulah yang abadi, kasih yang kadar cinta bisa berubah sejalan dengan perjalanan masa. Bahkan cinta bisa berganti, berganti dengan perasaan benci. Karena berbagai janji tak ditepati, karena dihianati dan disakiti. Oh, begitulah pekanya cinta terhadap segala perilaku manusia. Tapi kasih dan sayang itulah yang abadi, kasih yang sejati, kasih yang mulia.